Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Husulul Ma'mul fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qauluhu ay musannif wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala, dalil wajibnya isti'adah kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, kul a'udhu bi rabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya subuh. Isti'adah maknanya adalah al-i'tisam, berlindung, al-iltija, berlindung kepada sesuatu yang Anda yakini kalau dia bisa melindungi Anda, wa yulji'uka, dan melindungi Anda. Dan isti'adah kepada Allah Ta'ala yallati tatadhamman, itu memuat kamal al-iftikar, merasa butuh kepada Allah yang sempurna subhanahu wa ta'ala. Wal-i'tisam, berlindung kepada Allah dan meyakini kifayatihi, kalau Allah itu mencukupi dan sempurnanya pelindungan Allah, min kulli syarrin, dari segala kejelekan. Dan tidaklah dilakukan bahasanya hal-hal ini, la takunu, tidaklah ada kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk isti'adah dengan Allah jalla wa ala, isti'adah dengan sifat Allah. Termasuk di dalamnya isti'adah dengan firman Allah atau kalimatihi wa izzatihi, dan kemuliaan Allah dan semacam itu. Sebagaimana di sebagian wirid atau bacaan yang sahih atau bacaan zikir yang sahih atsabita yang valid, a'udzu bikalimatil laitamati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari kejahatan, kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kuasa Allah dari kejelekan apa yang aku jumpai dan aku takuti. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kuasa Allah. Maka ini adalah isti'adah, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun isti'adah minta perlindungan dari bahaya kepada orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup namun tidak hadir, al-qadirin, yang mampu, maka ini syirkun. Sebagaimana telah lewat dalam pembahasan isti'anah. Adapun minta perlindungan pada makhluk yang mungkin untuk melindungi karena dia mampu, maka ini boleh. Semacam Anda lari dari binatang buas, lantas berlindung kepada seseorang yang bisa melindungi Anda. Atau Anda berlindung dari musuh, wal tajakta, dan Anda berlindung kepada satu person yang lain yang bisa menghalangi Anda dari gangguan musuh. Atau Anda berlindung kepada satu tempat, semacam memanjat pohon, atau masuk ke dalam satu tempat yang aman, maka meminta perlindungan dalam hal semacam ini, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya tasallaku syajaratan, artinya memanjat pohon. Qul a'udzu birabbil falaq, hada, ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat mengikuti Nabi dalam masalah ini. Makna a'udzu artinya aku berlindung dan aku membentengi diri. Birabbil falaq, falaq maknanya subuh. Maka makna ayat wallahu a'lam, maka zat yang kuasa untuk menghilangkan hadhi zulmah, kegelapan dari jagat raya, yaitu kegelapan malam dengan datangnya subuh, tentu dia kuasa untuk melindungi hadal musta'id, orang yang memohon perlindungan dari apa yang dia takuti dan dia takuti. Wa qawluhu qul a'udzu birabbin nas, Ay khalikuhum, Rabbin Nas artinya yang menciptakan manusia, yang memperbaiki keadaan manusia. Maka dalam dua ayat ini terdapat dalil wajibnya minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari semua kejelekan makhluknya. Dan bahasanya Dia Subhanahu Wa Ta'ala kuasa untuk melindungi hambanya dan mencegah kejelekan dari hambanya. Waqad warada, dan terdapat dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara, tidakkah engkau melihat sejumlah ayat yang diturunkan tadi malam, lam yura, tidaklah dilihat mithlahunna, semisal itu sama sekali, yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kemudian dalil istighasa adalah firman Allah Ta'ala, ittastaghisuna rabbakum, ketika kalian istighasa kepada Rabb kalian, lantas Dia mengabulkan permohonan kalian. Istighasa artinya meminta al-ghaus, perlindungan atau penyelamatan dari pihak, kepada pihak yang mampu untuk menyelamatkan Anda dari kesempitan dan kesusahan. Beda istighasa dengan isti'adah. Kalau isti'adah itu gangguannya, kejelekannya belum terjadi. Kalau istighasa, kejelekannya sudah terjadi, mau dihilangkan. Kalau isti'adah belum terjadi dan ingin dicegah. Kalau istighasa sudah terjadi dan ingin dihilangkan. Kalau anal isti'adah, ta isti'adah adalah meminta kepadanya untuk melindungi Anda, mencegah Anda dan membentengi Anda. Sedangkan istighasa adalah meminta kepadanya untuk menghilangkan mafika min syiddah, kesusahan yang ada pada diri Anda. Ya, maka kalau isti'adah adalah ayam na'aka, mencegah. Kalau istighosa ayuzila, menghilangkan. Dan ini tidaklah ada kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kuasa atas segala sesuatu. Istighosa sama dengan isti'adah mengandung kamal al-iftikar. Ya, secara sempurna merasa butuh, merasa perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini kalau Allah bisa mencukupi segalanya. Qala Ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ayat artinya, kalian minta perlindungan pada Rabb kalian, kalian meminta kepadanya al-ghaus, lantas Dia mengabulkannya. Ayat ini turun fi ghazwati Badrin al-Kubra, di perang Badar al-Kubra, yaitu perang Badar yang, perang Badar itu ada dua macam, al-Kubra dan as-Sughra. Al-Kubra yang pertama kali terjadi. Wakanan musyrikun, dan adalah orang-orang musyrik lebih banyak daripada kaum muslimin tiga kali lipat. Kaum muslimin dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyumiddahum, memohon Allah supaya Allah membantu mereka binasir dengan kemenangan. Dan menyelamatkan mereka dari kondisi ini, mauqif kita terjemahkan kondisi, alladhi hum fihi, yang mereka kaum muslimin dalam, di dalamnya. Dan terdapat waqad warada, terdapat dari Umar bin Khattab, dia mengatakan tatkala yaum Badar, yaum di artinya perang, tatkala perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangi para sahabatnya yang jumlahnya cuma 300 nayyib sekian. Wanadara, dan memandang orang musyrik, ternyata mereka adalah alfun wa ziyadah, lebih dari 1000. Dalam riwayat yang lain, mereka jumlahnya antara 1000 dan 900. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, dan Nabi ketika itu memakai rida dan izar. Sarung dan izar, sarung, kurang lebih terjemahnya sarung, kemudian rida, rida itu seperti pakaian atasan lelaki yang sedang ihram. Kemudian thumma qal, kemudian Nabi berdoa, Allahumma anjis li ma wa'adtani, Ya Allah, kabulkanlah untukku apa yang kau janjikan padaku. Ya Allah, jika engkau binasakan sekelompok dari orang Islam ini, fala tu'badu fil ardi abada, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi abada sama sekali. Maka terus menerus Nabi istighosa meminta bantuan pada Rabbnya dan berdoa sampai-sampai terjatuhlah ridak beliau dari dua pundaknya tanpa beliau sadari, karena demikian seriusnya berdoa. Akhirnya Abu Bakar mendatangi Nabi, mengambil ridak Nabi, faraddahu, lantas mengembalikannya ke tempat semula yaitu pundak. Tsumma iltazamahu min wara'ihi. Kemudian memeluk Nabi dari belakang. Tsumma qala, kemudian mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbaka. Wahai Nabi Allah, cukup sudah permohonanmu kepada Rabbmu. Sungguh dia akan mengabulkan untukmu, mewujudkan untukmu apa yang dia janjikan kepadamu. Fa'angsalallahu azza wajal, maka Allah azza wajal menurunkan firman-Nya, ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum, sungguh aku membantu kalian, bi alfin minal malaikati, 1000 malaikat murdifin di al-mukhtasar fi tafsir maknanya mutatabi'ina yatbu'um ba'duhum ba'da, berturut-turut sebagiannya mengikuti sebagian yang lain, datangnya berturut-turut silih berganti sampai jumlah 1000. Kemudian dalil menyembelih firman Allah Ta'ala, kul, katakanlah bahasanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Yang dimaksud dengan menyembelih di sini, penyembelihan dalam rangka kurban mendekatkan diri kepada Allah, maka termasuk di dalamnya adalah dohaya, udhiyah, hewan kurban, wal hadaya, dan hadyu, hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram. Penyembelihan itu ya kok terjadi ala wujuhin, beberapa bentuk. Yang pertama, terjadi sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bermaksud dengannya adabi penyembelih mengagungkan al-masbuh lahu, yaitu Allah, tujuan atau sasaran penyembelihan, dan mendekatkan diri ilahi kepada Allah. Dan ini tidaklah ada kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya seorang itu mendekatkan diri dengan menyembelih kepada disarsin kepada person tertentu karena dia penguasa atau yang lain, lawa qafi syirki, niscaya dia terjumus, terjatuh dalam kemusyrikan. Tanda kalau itu menyembelih dalam rangka untuk takarrub kepada makhluk, ya, indikator kalau itu penyembelihan dalam rangka takarrub kepada makhluk, indikatornya, ya, ini penting, alamatu dzalika, tandanya, indikatornya adalah annahu yusbahu fi wajhihi, ya, disembelih di hadapannya, nunggu beliau datang baru disembelih. Ya, nunggu beliau datang, setelah beliau datang disembelih. Nah itu, ya, itu berarti penyembelihan yang takarrub. Nunggu sang penguasa datang, atau kemudian seorang kepala negara datang sampai di bandara, turun, penyambutannya ada sapi yang disembelih ketika beliau turun. Pada saat beliau turun, atau kambing disembelih. Maka ini di sini disampaikan indikator ini menyembelih takaruban. Dalam rangka mendekatkan diri kepada makhluk, limakhlukin. Ini syirkun. Ay yuriku adamu, darah ditumpahkan, sa'ata hudurihi, saat dia datang atau hadir. Fahadha makna ta'zim, maka ini maknanya adalah penghormatan dan pengagungan. Wa dalilun, dan bukti atau indikator kalau niatnya dengan hal ini adalah at-taqarrub ilaihi, mendekat kepada sang penguasa. Kalau jumpa sebagai bentuk penghormatan biasa, itu malah dagingnya, bukan penyembelihannya. Sebelum beliau datang malah sudah disembelih, dimasak yang enak nanti untuk jamuan. Maka ini memuliakan tamu atau orang yang datang dengan dagingnya. Tapi kalau memuliakan dengan penyembelihan, itu syirkun akbar. Maka bedakan antara memuliakan tamu yang datang dengan daging atau dengan penyembelihan. Kalau dengan daging, malah nyembelihnya sebelum beliau datang, sehingga pas beliau datang sudah siap tersaji, siap untuk disantap. Jadi kalau menghormati dengan penyembelihan, nyembelihnya nunggu beliau datang. Pas beliau datang, lihat, nah itu baru disembelih. Wakata demikian juga sembelihan yang hukumnya syirik akbar, seandainya disembelih untuk wali atau untuk jin, sebagaimana dilakukan oleh sejumlah orang-orang yang bodoh fi ba'dil jihad, di sebagian tempat. Jihadun itu diantara terjemahnya adalah tempat. Ini jihadun makna asalnya, terjemah asalnya arah. Ini nama arah sana, maksudnya tempat di sebelah sana. Fahada makini syirik akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari agama wal iyadu billahi. Kemudian penyembelihan jenis yang kedua, menyembelih dalam rangka memuliakan tamu atau untuk walimatul urs. Namun dalam rangka memuliakan tamu dengan dagingnya, bukan dengan sembelihannya. Fahada makini satu hal yang diperintahkan dalam syariat, boleh jadi hukumnya wajib atau dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, ni aulim walau bisyatid. Adakan walimah, walimatul urs, meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Dan menyembelih kambing ketika walimatul urs itu tidak wajib. Sehingga ini jadi dalil jumhurul fuqaha, bahasanya mengadakan walimah tidak wajib. Dianjurkan mengadakan walimah. Maka al-amr aulim di sini dibelokkan pada makna sunnah. Indikatornya yang membelokkannya adalah karena ada walau bisyatin. Dan bisyatin menyembelih dengan seekor kambing tidak harus. Berarti aulimnya tidak harus. Tapi dianjurkan. Kemudian kisah orang Ansar yang datang, yang Nabi mendatangi rumahnya bersama Abu Bakar dan Umar di siang-siang. Fa inna ulama dhahaba, maka tatkala dia pergi untuk menyembelih hewan untuk mereka bertiga, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, iyyaka wal haluba. Jangan menyembelih hewan yang sedang menyusui. Kasihan anaknya. Kasihan anaknya, induknya disembelih. Maka kemudian beliau pun, orang Ansar ini menyembelih lahum untuk dikonsumsi beliau bertiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan beliau ini, orang Ansar ini, dengan penyembelihannya. Maka ini menunjukkan bolehnya menghormati tamu dengan menyembelih hewan, dan penghormatannya adalah dengan dagingnya. Kemudian yang ketiga adalah penyembelihan untuk bersenang-senang dengan memakannya, memakan yang disembelih, atau tujuannya untuk berdagang dengan dagingnya. Wa hadza 'alal asli fil manafi', maka ini kembali kepada hukum asal hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, yaitu mubah. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah mereka melihat dan mengetahui bahwa kami ciptakan untuk mereka apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kami sebagai an'aman, binatang ternak. Fahum laha malikun, mereka memilikinya. Kami tundukkan binatang ternak untuk mereka Di antara binatang ternak ada yang dikendarai, wa min hayakulun, di antaranya ada yang dimakan, ada yang mereka makan. Maka Allah imtanallahu, Allah menyebutkan nikmat pada kita dengan makan dari hadil an'am, binatang ternak. Dalam bahasa Arab tidaklah disebut an'am kecuali tiga jenis hewan, kambing, sapi dan unta. Itu namanya al-an'am. Qul inna salati, artinya semua salatku dan nusuki semua ansaki. Ansaki bisa maknanya ibadat, bisa maknanya dhabaih, sembelihan. Ada dua pendapat ahli tafsir dalam masalah ini. Allati yataqarrabu biha, yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bentuknya hadyu. Sembelihan untuk tanah haram, dari kata-kata hadiah, karena dia dihadiahkan, untuk tanah haram. Udhiyah, biasa kita sebut dengan korban, diambil dari kata-kata duha, ya, karena disembelih di waktu duha. Kemudian aqiqah, ya, sembelihan ketika bayi lahir. Wa fi hadza, dari kalimat ini, inna salati wa nusuki lillahi, di sini itsbat menegaskan tauhid ibadah, salat dan sembelihan untuk Allah. Wa mahyaya, artinya perkara hidupku dan apa yang aku lakukan ketika hidup, wa mamati dan matiku, yaitu perkara matiku dan apa yang aku jumpai ba'dahu setelah mati. Dan ini adalah penegasan tauhid rububiyah. Semuanya lillahi rabbil alamin, artinya khalis murni, mukhtasun khusus untuk Allah sang pemilik, sang pencipta, pemilik dan pengatur semesta alam. Wahum, dan semesta alam adalah kuluman siwallahi ta'ala, semua makhluk selain Allah Ta'ala. Demikian perkataan Syekh Abdullah Fauzan mengikuti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dan di pertemuan yang lewat telah kita bacakan sudut pandang yang lain, pendapat yang lain dari Syekh Shalah Al-Utsaimin, kritik tentang definisi alamin dengan semua makhluk selain Allah. Semua makhluk yang tepat, dia adalah makhluk yang punya kategori-kategori, berkategori. Adapun ada makhluk yang tidak berkategori, al-jannah, an-nar, kursi, ars, maka dia bukanlah alamin. Dia makhluk, bukan alamin. Tiada sekutu baginya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam ibadah, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam memiliki dan mengatur. Dengan itu aku diperintahkan, yaitu dengan bidzalika ikhlas, memurnikan dan tauhid. Allah perintahkan aku, perintah harus. La akhruju, aku tidak akan keluar munatabaah dari tanggung jawab menjalankan perintah kecuali dengan melaksanakannya. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah muslim pertama. Artinya tafsirannya ada dua tafsiran. Yang pertama, asbaquhum, aku yang paling dahulu ingkiyah dan taat kepada dengan Islam, karena sempurnanya ilmu tentang Allah Ta'ala. Ini maknanya, jika yang dimaksud dengan pertama di sini adalah awaliyatul ingkiyah, adalah pertama dalam kepatuhan, atau asbaquhum zamanan, yang paling dulu dari sisi waktu. Sehingga kalau yang dimaksudkan adalah yang paling dulu dari sisi waktu, maka yang dimaksud dengan muslimin adalah muslim dari umatnya. Ini jika awal di sini adalah awaliyatul zaman, awal dari sisi waktu. Wallahu a'lam bi muradihi fi kitabihi, Allah yang lebih tahu tentang apa yang Allah inginkan dengan kitabnya. Penulis kitab Qawatul Uyun Muwahidin mengatakan, wal maksud, dan intinya ayat ini menunjukkan bahasanya perkataan hamba dan perbuatan hamba, baik yang tersembunyi ataupun yang terlihat, tidak boleh syai'an satupun dibelokkan untuk selain Allah, siapapun dia. Maka siapa yang membelokkan minha syai'an satupun dari ibadah kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam hal yang Allah tiadakan, yaitu adanya sekutu. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang yang musyrik. Wal-Quran, dan Al-Quran seluruhnya menjelaskan tauhid ini. Fi ibadati, dalam masalah ibadah kepada Allah. Wa bayan, fi takrir, dan wa bayan, dan menjelaskan. Dan meniadakan adanya sekutu dan berlepas diri dengan adanya sekutu. Wa minas sunnati, dan diantara dan dalil dari hadis adalah hadis Nabi, Allah melaknat orang yang menyembelih li ghairillahi, untuk selain Allah. Hadis ini bagian dari hadis Ali yang lebih panjang. Qal Ali mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadaku, menyampaikan bi arba'i kalimatin, empat kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat atau mencaci kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan, ya, penjahat. Boleh jadi, boleh juga dimaknai man awa, orang yang ridha muhdasan dengan bid'ah. La'anallahu, Allah melaknat orang yang mengubah tanda tanda batas tanah. Laknat artinya atau itu diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. La'anahullah itu mungkin dimaknai dengan dua makna. Yang pertama kalimat berita, yang kedua kalimat insya alias doa. Maka jika dimaknai kalimat berita, maka maknanya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah jalla wa ala melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Jika ini insya artinya doa, artinya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan pada orang yang menyembelih untuk selain Allah agar Allah usir dari kasih sayangnya. Dari dua pilihan terjemah dari sisi makna, ya, kalimat berita itu lebih baik, karena kalau kalimat berita yufitu menunjukkan pasti terjadinya laknat. Lain hanya kalau doa, karena doa itu boleh jadi dikabulkan, boleh jadi tidak dikabulkan. Maka menyembelih untuk selain Allah itu bersifat umum, baik untuk raja, untuk nabi, wali, penguasa, jin, dan yang lain. Dan yang disembelih itu baik itu unta, sapi, kambing, ayam, atau yang lain. Wadzabhu lillah, dan menyembelih untuk Allah adalah min ajalil ta'ah, termasuk ketaatan yang paling agung. Dan kurbat, amal mendekatkan diri kepada Allah, a'zam, yang paling agung. Dalam hadis dari Anas, Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyah, dua ekor kibas, yaitu domba jantan, amlahaini yang berwarna putih, akarnaini yang bertanduk. Dan Nabi ahda memberikan hadyu untuk al-bait, untuk Ka'bah, 100 ekor unta saat hajatul wada. Nah, kemudian dalil nadar, firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri, mereka melaksanakan nadar, dan mereka takut yauman hari, karena syaruhu, yang kejelekannya mustatirah, tersebar. Yufuna bin nadri, ini istiqnafun, kalimat baru, untuk menjelaskan amal-amal yang biha karenanya al-abrar, orang-orang yang baik, nala mendapatkan kenikmatan ini. Mujahid mengatakan, mereka melaksanakan idza nadaru, jika mereka bernadar fi haqqillah, tentang hak Allah Ta'ala. Qatadah mengatakan mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, salat, haji, dan umrah. Maka di sini mengisyaratkan adanya dua makna nadar. Maka makna nadar pertama, idza nadaru fi haqqillahi ta'ala, mereka bernadar kepada Allah. Kemudian nadar jenis yang kedua adalah komitmen untuk taat. Tafsiran Qatadah, yufuna bi ta'atillahi. Atau kesimpulan dari Ibnu Katsir, ya ta'abbaduna lillahi, mereka beribadah kepada Allah dalam hal yang Allah wajibkan atas mereka, min fi'li ta'at al-wajibah, melaksanakan ketaatan yang wajib berdasarkan syariat. Ini nazar makna yang pertama, melaksanakan ketaatan yang wajib. Melaksanakan ketaatan yang wajib itu bisa kemudian disebut dengan melaksanakan nazar. Karena nazar artinya ketaatan yang wajib berdasarkan syariat. Di makna yang pertama. Kemudian makna nazar yang kedua, wa ma aujabuhu ala anfusihim bi tariqin nadri. Hal-hal yang tidak wajib yang mereka wajibkan atas diri mereka sendiri pakai jalan nadar. Sebelum dinadarkan tidak wajib, karena nadar jadi wajib. Ini nadar dalam pengertian yang kedua. Yang lebih akrab dalam telinga kita, nadar dalam makna yang kedua ini. Perlu diketahui, ada nadar makna yang pertama, yaitu komitmen untuk taat terhadap kewajiban-kewajiban syariat. Maka melaksanakan sholat yang wajib, haji yang wajib, umrah yang wajib, itu namanya melaksanakan nadar. Dan nazar dalam makna yang kedua adalah seorang itu mewajibkan dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib menurut syariat. Dia wajibkan dirinya untuk bersedekah, untuk puasa, untuk sholat dan yang lain. Ya, ini nazar dalam makna yang kedua. Dan nazar dalam dalam makna yang kedua ada dua macam. Yang pertama nazar bersyarat. Imam bita'likihi bisa jadi dikaitkan dengan satu hal tertentu. Jika Allah sembuhkan keluargaku yang sakit, aku akan puasa 3 hari. Atau aku akan bersedekah sekian. Yang kedua ada nadar ibtidaan. Nadar tanpa syarat. Contohnya cuma mengatakan lillahi alaiya, aku wajibkan diriku untuk bersedekah sekian. Untuk sholat 2 rakaat. Untuk puasa selama 1 pekan dan semacam itu. Dan mengikrarkan nadar menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Sejumlah ulama mengatakan hukumnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernadar. Dengan Nabi katakan innahu la ya'ti bi khairin. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Maka tidak boleh orang meyakini nadar itu sebab sembuhnya anaknya. Karena dia memang tidak mendatangkan kebaikan, bukan sebab datangnya nikmat. Oh, nanti kalau saya bernadar, nanti Allah akan sembuhkan. Nadar itu akan jadi sebab anak saya yang sakit segera sembuh. Tidak boleh itu. Karena Nabi tegaskan nadar itu tidak mendatangkan nikmat, bukan sebab datangnya nikmat. Maka kalau bernadar dengan keyakinan nadar itu sebab terjadinya demikian, kesembuhan dari sakit atau kemudian cepat dapat kerja dan yang lain, maka ini menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Inama yustakhraju hanyalah dikeluarkan bihi dengan sebab syariat nadar minal baghil, orang yang pelit beramal. Maka nadar itu disyariatkan agar orang yang pelit beramal mau beramal, keluar amalnya. Meskipun ikrar nadar itu hukumnya makruh menurut jumhur ulama, namun idza waqa'a, jika sudah terlanjur terjadi, wajib dilaksanakan. Fil jumlah secara global demikian. Dan Abdullah Fauzan mengatakan pendapat yang nampaknya lebih kuat, wallahu a'lam, rasanya larangan terhadap nadar sehingga orang yang bernadar disebut orang yang pelit. Warada itu datang atau berkenaan dengan nadar mujazah, nadar bersyarat. Itulah nadar mu'alak, nadar bersyarat, terjemah bebasnya demikian. Wadhalika, dan hal tersebut makruh, li'annahu lam yaqa, karena nadar bersyarat ini tidaklah jatuh ta'atan khalisatan sebagai satu ketaatan murni. Adapun nadar mutlak, tadi nadar ibtidaan, tidak ada pakai syarat, cuma sekedar mewajibkan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah. Wa walladhi warada fi at-targhibu. Maka dia adalah nadar yang terdapat padanya motivasi dan sanjungan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Nah, sisi pendalilan dari ayat ini untuk menunjukkan bahasa nadar itu ibadah adalah karena Allah memuji orang yang melaksanakan nadar dan semua perkara yang dipuji oleh syariat atau disanjung orang yang melakukannya, maka dia ibadah. Oleh karena itu Allah perintahkan untuk melaksanakan nadar dalam firman Allah, wal yufu nudurahum, dan adalah mereka laksanakan nadar-nadar mereka. Perhatikan, nadar di surat Al-Hajj ayat 29 artinya kegiatan ibadah haji. Bukan nadar dalam pengertian nadar. Wasumiyat nuduran, maka rangkaian ibadah disebut nadar karena siapa yang ihram haji maka dia wajibkan dirinya sendiri untuk menyelesaikannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang bernadar untuk taat pada Allah maka adalah dia laksanakan ketaatan. Wa man afa bima aujabahu ala nafsihi, dan siapa yang melaksanakan nadar dalam pengertian yang dia wajibkan atas dirinya sendiri, karena ifa'uhu bima aujaballahu alaihi, maka dia laksanakan apa ya, maka melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada dirinya sendiri, ahammu wa ahra, lebih penting dan lebih layak untuk dilakukan. Ya, maka jika nazar dalam pengertian yang kedua, seorang mukallaf mewajibkan dirinya sendiri, itu wajib dilaksanakan. Maka nazar dalam pengertian pertama, sesuatu yang Allah wajibkan, maka itu lebih utama, lebih layak. Maka nazar adalah ibadah, tidak boleh bagi seorang bernazar untuk selain Allah. Siapa yang bernazar untuk patung berhala atau untuk nabi atau untuk kubur dan yang lainnya, maka itu nazar yang batil. Haram melaksanakannya dengan sepakat ulama. Wajib baginya memohon ampun pada Allah dari perbuatan ini. Firman Allah wa yakhafuna yauman. Di sini isyarat tentang bagusnya akidah mereka dan kesalehan mereka. Mereka menjauh maksiat. Karena rasa takut ini akan membangkitkan seorang mukmin untuk melakukan hal yang diperintahkan menjauh yang dilarang. Dan ha'ula'il abrah, dan mereka-mereka orang-orang yang bertakwa, mereka takut ayana lahum, mereka mendapatkan kejelekan hari kiamat. Maka mereka tinggalkan semua sebab yang menyebabkan terjadinya kejelekan dan kesusahan pada hari kiamat nanti. Yauman mansub sebagai maf'ul bihi untuk yakhafuna. Dan yang dimaksud dengan yauman adalah hari kiamat. Yauman di sini nakirah, dan nakirah untuk ta'zim. Berarti yauman aziman, hari yang besar dan ngeri. Karena hari itu adalah yaumun azim, hari yang besar. Besar apanya? Fitulihi. Yaitu hari yang demikian lama. Karena satu hari namun 50 ribu tahun. Kemudian besar dalam syada'id. Kesusahannya wa ahwal dan kengeriannya. Karena syaruhu artinya syada'iduhu. Kesusahannya dan siksaannya mustatira'id. Fasyian tersebar, muntasyiran tersebar, ghayatul intisyar betul-betul tersebar. Dari kata-kata istatar al-hariq, kebakaran itu istatar artinya intasyar tersebar. Istatar al-fajru artinya cahaya fajar tersebar. Dan istatar itu lebih dahsyat daripada kata-kata tara. Karena kaidah nahwu yang mengatakan inna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Adanya tambahan huruf dalam satu kata itu menunjukkan adanya tambahan makna. Wallahu ta'ala a'lam. Maka untuk mempertegas saya bacakan penjelasan Shalih Al-Utsaimin tentang ibadah nadar. Nadar secara syariat, kata beliau, ala makna yain, punya dua makna, tadi telah kita singgung. Ada diisyaratkan di sini, meskipun tidak ditegaskan. Yang pertama, amun, nadar yang bersifat umum, yaitu ilzamul abdi nafsahu, komitmen seorang hamba untuk melaksanakan perintah-perintah syariat. Komitmen dengan ajaran Islam. Itu nadar makna yang pertama. Yang tadi itu adalah nadar di Al-Hajj ayat 29. Wal yufu nudhu'ahum. Dan itu makna nadar tadi dari perkataan Qatadah. Yufu nabi ta'atillahi wabis salati dan seterusnya. Kemudian nadar makna yang kedua, nadar khas, yaitu tindakan hamba mewajibkan dirinya naflan untuk melakukan ibadah sunnah tertentu. Dan nazar itu yang dianjurkan sama antara Shalih Al-Utsaimin dengan Abdullah Fauzan, ghairu mu'allaqin, bukan nazar yang bersyarat. Maka berkenaan dengan definisi tidak bersyarat, maka tidak termasuk dalam definisi ini adalah nadar bersyarat. Semisal, jika keluargaku yang sakit sembuh, aku bernadar karena Allah puasa 3 hari. Kata beliau, maka nadar bersyarat itu la yu'addu qurbatan, tidak terhitung sebagai amal mendekatkan diri kepada Allah. Li'annahu waqa'a ala wajil iwadi wal muqabala. Karena ini adalah nadar yang bentuknya minta kompensasi sama Allah. Mau puasa 3 hari, minta kompensasi, sembuh. Keluarganya yang sakit. Maka inilah kesimpulan tentang bab nadar. Apakah nadar itu ibadah yang diperintahkan ataukah tidak? Maka kesimpulannya dia adalah ibadah manakala memenuhi syarat yang telah kami sebutkan. Syaratnya tadi diantaranya adalah tidak bersyarat. Namun jika nadar itu nadar bersyarat, maka dinilai bukan termasuk ibadatan matlubatan, ibadah yang diperintahkan. Ya cuma, dan bahkan itu satu hal yang makruh. Kalau nadar itu nadar bersyarat. Ya kemudian, maka dengan ini selesailah al-aslu al-awwal, ma'rifatullah. Kemudian kita masuk al-aslu athani, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Tatkala musannif farahu selesai, minal kalam, membicarakan al-asl al-awwal, yaitu mengenal seorang hamba mengenal Rabbnya, wa haqqaqahu tahqiqan badi'an, dan beliau telah jelaskan masalah ini secara bagus, saqa, dan beliau bawakan untuknya berbagai dalil yang cukup, maka musannif intaqala berpindah pada al-aslu athani, yaitu mengenal dinul Islam. Seakan-akan Syekh al-Musannif rahimallah qad qaddama fi matla' hadha risalah. Wa kan, dan adalah Syekh rahimallah telah menyampaikan di matla' awal ya, buku ini Ma'rifatul Abdi Nabiyahu. Oh. Kalau di matla' buku ini, maka Syekh Musannif qaddama mendahulukan ma'rifatun nabi daripada ma'rifatu dinil Islam. Lakinnahu huna, namun kalau di sini beliau dahulukan hadal asal, asal ini yaitu mengenal dinil Islam dengan dalil baru mengenal nabi. Kalau tadi di bab wajib mempelajari 4 masalah, salah satunya adalah ilmu. Maka disebutkan di sana ma'rifatun nabi, baru kemudian ma'rifatu dinil Islam bid adillah. Namun di dataran penjelasan rincinya, yaitu di sini, ya, ma'rifatu dinil Islam itu lebih dulu daripada ma'rifatu nabi atau ma'rifatu rasul. Din dalam bahasa Arab yutlak digunakan untuk sejumlah pengertian, diantaranya taat dan kepatuhan. Contohnya dana, dinan, dianatan, artinya khoda'a, tunduk, menghinakan diri dan taat. Kemudian yang kedua, agama yang dianut seseorang. Dana bikada, artinya dia jadikan itu sebagai agama yang dia beribadah dengannya. Dan makna atau pengertian yang kedua termasuk adalah fi mafhumihi, pengertiannya masuk dalam makna yang pertama. Karena siapa yang beragama dengan satu agama, maka dia tunduk dengan ta'alimihi, aturan-aturan agama, dan patuh dengannya. Ya, sehingga sama antara din dalam artian beragama atau dalam pengertian taat dan patuh. Sedangkan di dalam dalil syariat itu punya dua pengertian. Sebagaimana penjelasan Ibnu Utsaimin, yang pertama taat dan patuh. Contohnya inatina indallahil Islam. Din di sisi Allah adalah Islam. Yang kedua artinya al-jaza, balasan amal, semacam di surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Ya, dinul Islam adalah agama yang dengannya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah jadikan Islam sebagai penutup agama. Allah sempurnakan untuk hamba-hambanya, Allah lengkapkan nikmat untuk hamba dengannya. Waqat asara al-musannif, musannif mengisyaratkan dengan mengatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah, bahasanya ila anna ma'rifatad din labuta an takuna makunatan bid dalil. Bahasanya, mengenal agama itu harus pakai dalil. Dan dalil itu boleh jadi kitab atau sunnah. Maka wajib atas seorang untuk mengetahui dalil. Alama yakumu bihi, dalil apa yang dia lakukan berupa ibadah kepada Allah. Yakuna ala basiratin min amri dini, supaya dia melek terhadap agamanya. Lianna dalika, karena berilmu adalah di antara sebab kokoh ingda soal ketika mendapatkan pertanyaan di alam kubur dengan taufik Allah Ta'ala. Dan telah lewat hal ini di awal fi awali risalah. Namun sebenarnya ketika kita katakan wajib mengenal dinul Islam bil adillah, maka ini satu hal yang ketika wajib mengenal Islam bil adillah dengan dalil, ini satu hal yang menimbulkan problem, menimbulkan iskal. Kalimat ini, ya, wajib ma'rifatu dinil Islam bil adillah, itu satu hal yang menimbulkan iskal. Iskalnya apa? Karena akidah ahlu sunnah mengatakan, ya, sahnya Islam dengan taklid. Ya, Islam itu sah meskipun orang itu sekedar ikut-ikutan. Kenapa dia masuk Islam? Karena kepala suku saya masuk Islam. Itu Islam yang sah. Dan itu, dan itulah rata-rata banyak suku-suku Arab itu Islamnya seperti itu. Ya, maka namun dari di maka sekedar ikut-ikutan saja itu sah dalam akidah ahlu sunnah. Loh, kenapa di sini harus bil adillah? Maka ada sejumlah jawaban untuk problem itu, problem ini. Iskal ini, di satu sisi kaidah al-sunnah Islam karena masuk Islam karena taklid, ikut-ikutan itu sah, dan itu mayoritas suku-suku Arab di masa Nabi. Mereka kenapa masuk Islam? Kepala sukunya masuk Islam. Namun di sini beliau mengatakan harus bil adillah. Maka di antara kompromi taujih dalam hal ini, di satu sisi demikian, di satu sisi kita jumpai perkataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan demikian. Di antara yang pernah saya dapatkan penjelasan Syaikh Salim Al-Hilali, beliau jelaskan, saya dengar langsung dari beliau ketika beliau ngisi daurah di Indonesia ketika itu, komprominya adalah, atau kemudian penjelasannya adalah, yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah berkenaan dengan kewajiban, tidak membahas tentang masalah keabsahan. Maka belajar Islam, mengenal Islam berdasarkan dasar, ada dalilnya, ada dasarnya, itu wajib. Namun keabsahan Islam tidak tergantung dengan itu. Islam itu sah, keislaman seseorang itu sah meskipun dia tidak tahu dalil-dalil. Yang penting dia mantap Islam benar, mengadup mantap Islam itu benar, jalan surga. Ya, apa alasannya macam-macamnya, ya, pokoknya begini. Yang saya yakini itu, itu sudah sah. Jadi karena dia ikut-ikutan orang tuanya, ikut-ikutan, ya, pokoknya madhab mantap Islam itu jalan surga. Apa alasannya? Demikianlah warisan bapak saya. Maka itu sudah sah untuk keislamannya. Namun, ya, orang yang demikian belum melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Nah, wajib untuk thalabul ilmi ya, belajar tentang Islam. Nah, maka dikompromikan dengan bedakan antara keabsahan keislaman dengan ya, yang ini cukup dengan taklid, tidak disyaratkan berilmu, dan berilmu yang itu merupakan mengilmui Islam, yang itu merupakan satu kewajiban. Nah, qauluhu wa huwa aitinul Islam, yang Allah mengutus dengan membawanya nabinya sallallahu alaihi wasallam, itu tegak di atas tiga asas. Yang pertama adalah pasrah kepada Allah bentuknya dengan mengesakan Allah. Yang kedua adalah al-inqiyad, kepatuhan kepada Allah taala dengan taat. Yang ketiga adalah berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Maka tiga asas inilah yang asas penyusun yang tadhimuha dinul Islam. Tersusun dengannya agama Islam. Yang pertama al-istislam lillah. Istislam maknanya al-ghudu', tunduk, wadhil, dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna kata aslama dalam bahasa Arab adalah taat, wal id'an, dan patuh. Dan terdapat wa'udahada hal ini dalam firman Allah Ta'ala, wa'anibu ila rabbikum wa'aslimulah, dan tunduklah padanya. Maka muslim itu disebut muslim karena tunduknya anggota badannya untuk taat pada Rabbnya dengan mengisahkannya. Tauhid di sini mencakup tauhid rububiyah dan uluhiyah. Maknanya, seorang itu pasrah dan tunduk kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah atau ibadah. Asas yang kedua, kepatuhan kepada Allah dengan taat. Taat mencakup hal yang diperintahkan dan taat terhadap hal yang dilarang. Taat terhadap yang diperintahkan bil fi'li dengan berbuat, dan taat dengan hal yang dilarang dengan tidak berbuat. Berlepas diri dari syirik dan orang musyrik. Fala yatimu, yatimu di sini artinya sah. Fala yatimu fala yasihu. Maka tidak sah agama Islam seseorang kecuali jika dia berlepas diri dari kemusyrikan. Artinya menganggap jelek kemusyrikan. Kalau dia cuma tidak melakukan kemusyrikan, dia beribadah pada Allah, dia tinggalkan kemusyrikan, namun dia tidak benci dengan kemusyrikan dan tidak menganggap jelek kemusyrikan. Komentar dia tentang kemusyrikan, nah itu baik-baik saja pilihan orang yang memilihnya. Kalau saya sih enggak ya, mau melakukannya, namun ya, ya bukan karena itu jelek, namun saya enggak mau saja. Ya, maka tidak sah Islam orang yang semacam ini. Ilakan tidak sah Islam seseorang kecuali jika dia berlepas diri dari syirik dan orang musyrik. Maka dia tidaklah sama dengan orang musyrik dalam keyakinan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tempat tinggal, tidak pula tasabuh dengan orang musyrik ataupun mengambil satu saja dari kebiasaan khas mereka atau tradisi mereka sebagaimana telah lewat tentang bentuk-bentuk madzahir ya, loyal dengan orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kemudian ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kami kafir dengan kalian, nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman pada Allah semata. Dan Islam itu ada tiga tingkatan, yakni artinya agama itu tiga tingkatan. Ya, tingkatannya adalah Islam itu sendiri, kemudian iman dan ihsan. Sebagaimana dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maratib jamak dari martabah. Martabah atau rutbah artinya manzilah kedudukan atau makanah kedudukan. Rutbah syai'at tartiban artinya asbat tahu menetapkannya dan meletakkannya pada urutannya dan kedudukannya. Dan masing-masing martabat dalam Islam, level dalam Islam itu punya rukun. Maka rukun Islam ada lima. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke rumah Allah al-Haram. Arkan jamak dari rukunin, dia adalah sisi sesuatu yang paling kuat, yang tidaklah tegak dan terwujud sesuatu kecuali dengannya. Wa dalilu hadil arkanil khamsah, dan dalil lima rukun Islam ini adalah hadis Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan meskipun hadis ini sederhana, hadis ini ya satu boleh jadi sederhana, sering didengar, sering dibaca karena dia salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Dan ini satu hadis yang sangat penting untuk membantah orang-orang liberal. Yang diantaranya mengatakan, orang liberal di tempat kita mengatakan bahasanya Islam itu bukan nama agama formal tertentu, namun sikap pasrah. Jadi, maka sikap pasrah masing-masing orang dengan agamanya itu dialah muslim. Maka Nasrani itu muslim manakala dia menjadi Nasrani yang taat, yang pasrah dengan agamanya. Hindu itu muslim manakala dia Hindu yang taat, ya, dia totalitas pasrah dengan ajarannya. Maka semua itu muslim. Ya, semuanya muslim semua. Ya, karena Islam itu bukan nama formal satu agama. Itu di antara perkataan orang liberal di tempat kita. Dan meyakini hal ini adalah satu hal yang membatalkan keislaman dan keimanan. Ya, tidak ada kemudian Islam sebagai satu nama agama. Ya, Islam sebagai nama agama itu doktrin para ulama, para ahli-ahli agama. Ya, yang itu satu hal yang tidak benar karena Islam menurut Al-Quran itu sikap pasrah saja. Maka semua orang itu muslim, syaratnya pasrah dengan agamanya dan Tuhannya masing-masing. Dan sanggahan untuk kemudian kalimat yang berbusa-busa semacam ini tidak perlu jauh-jauh, cukup dengan Arba'in Nawawiyah modalnya, yaitu hadis yang mau kita baca. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima hal. Coba maknai Islam di situ. Kalau bukan nama formal satu agama tidak bisa. Kalau itu bukan nama formal satu agama tidak bisa. Sikap pasrah dalam beragama dibangun di atas lima hal. Orang Nasrani punya ini, orang Hindu punya ini, orang Buddha punya ini, orang Konghucu punya ini. Ini berhaji ke Ka'bah. Sa'adallah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi menguasai yang dasar itu urgen. menguasai yang dasar itu urgen. Antum kuasai baik Arba'in Nawawiyah. Itu profesor doktor yang liberal itu yang ngomong berbusa-busa tentang apa itu Islam. Ujungnya Islam itu adalah setelah panjang lebar dia ngomong Islam itu kepasrahan. Itu antum sanggah cukup dengan Arba'in Nawawiyah. Tidak perlu pakai Sahih Bukhari, tidak perlu pakai Sahih Muslim. Tidak perlu kitab yang tebal-tebal. Cukup kemudian pakai buku tipis Arba'in Nawawiyah. Cukup tanyakan, Bapak Profesor gimana hadis ini? Gimana dengan hadis ini? Bunyat Islam ala khomsin. Apakah itu Islam bukan nama formal satu agama? Cuma sekedar sikap pasrah dengan agamanya masing-masing? Mana ada kemudian orang Hindu yang pasrah kemudian pergi ke Ka'bah untuk berhaji ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, batal Hindunya. Batal Hindunya masa Islam. Maka menguasai hal-hal yang dasar itu urgen. Dasar itu pondasi, dia itu asas. Asas untuk menjaga agama seseorang. Jangan remehkan Arba'in Nawawiyah. Cukup dengan Arba'in itu bantah profesor doktor liberal. Maka kuasai yang dasar itu baik-baik. Fahami baik-baik. Dasar di bab belajar hadis, belajar akidah dan yang lainnya. Semuanya sangat-sangat penting, urgen, kunci, karena itu kunci. Nah, kalau Al-Hafidh Ibn Rajab wal murad min hadal hadis yang dimasukkan dari hadis ini, bahasanya Islam dibangun di atas lima hal. Faya maka lima ini adalah seperti rukun, seperti tiang untuk bangunan Islam. Dan maksudnya adalah menggambarkan Islam sebagai bangunan. Kemudian tiangnya bangunan adalah lima hal ini. Maka tidak ada bangunan tanpa lima ini. Maka kalau tidak ada lima ini, maka bukan Islam. Gimana mau dikatakan Hindu Muslim, Nasrani Muslim, Kristen Muslim? Dan di antara yang mengatakan bahasa Islam itu adalah bukan nama formal satu agama, namun sikat pasrah adalah Nukhalis Majid. Dan menanggapi hal ini kemudian ada tokoh Nasrani, Romo Mangun atau apa, ya mengatakan berdasarkan paparan ini Nukhalis Majid, saya berharap saya adalah Kristen yang Muslim. Ada kalimat demikian. Saya Kristen Muslim. Maka lihat kalimat ini, fala yathbutul bunyan biduniha. Tidak ada bangunan Islam tanpa lima ini. Kalau tidak ada lima hal ini, dan lima hal ini tidak ada pada Romo Mangun dan yang lainnya, maka tidak ada Islam. Tidak ada Islam. Karena tidak ada Islam tanpa lima hal ini. Wabakiyatu khisalil Islam dan amal-amal Islam yang lain selain lima ini, kata timmatil bunyan adalah sebagaimana pelengkap bangunan. Fa'idha fukida minha syai', maka jika hilang satu minha dari yang lain, minha itu kembali ke bakiyatu khisalil Islam. Maka naqasal bunyan, maka amal Islam selain empat, selain lima rukun Islam, seandainya hilang, tidak ada, maka naqasal bunyan, bangunannya itu masih ada, bangunannya itu ada namun kurang. Wa qa'im, namun bangunannya masih berdiri. Wala yang kusu binaksi dalika. Dan tidaklah berkurang dengan kurangnya itu. Lain halnya jika yang kurang adalah lima tiang ini. Maka Islam itu hilang dengan hilangnya lima hal ini. Jami'aha semuanya. Lima-limanya tidak ada syahadat, tidak ada Islam. Maka jika lima-limanya itu hilang, maka tidak ada Islam. Birai iskal tanpa ragu. tanpa kebingungan. Demikian juga Islam itu hilang dengan hilangnya dua kalimat syahadat. Wa amma adapun menegakkan sholat, maka terdapat banyak hadis yang menunjukkan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari Islam. Wa dhahaba ila hadzal qaul, dan pendapat ini dianut oleh sejumlah salaf dan khalaf. Bahkan sekelompok dari ulama dapat berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan salah satu dari lima rukun Islam secara sengaja, maka dia kafir. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Warudha'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.